Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Al-Khamis, hadis yang kelima dalam bab al-yakin wa tawakkul. عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Beliau pernah bersama Nabi SAW berjihad bersama Nabi SAW kibala Najd, ke arah Najd. Falamma qafala ay raja'a, ketika beliau pulang dari jihadnya. Kalau maka para Rasul SAW kafala ma'ahum, beliau pun ikut pulang bersama mereka. Fa'adrakathum al-qa'ilatu biwadin kathir idah, dan mereka mendapatkan waktu qailulah, istirahat siang, di satu lembah yang banyak pepohonan berduri. Idah, kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, asyajar alladhi lahu syauq, pepohonan yang banyak duri. Fanazala Rasulullah SAW, Rasul pun singgah di situ. Watafarraqan nasu istadhilluna bisyajar, dan para sahabat pun berpencar mencari teduhan pepohonan. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah, Rasulullah singgah di pohon samurah yang besar. Fa'alaqa biha sayfah, beliau pun menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Wa limna naumatan, kami pun tertidur. Ini menunjukkan bahwasanya qailulah, tidur siang, istirahat siang itu masyru'ah, dilakukan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qailu fa inna syaitana la takhil, tidur sianglah kalian, qailalah qailulah kalian, tidur siang, istirahat siang, karena syaitan tidak qailulah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil kami. Wa ila indahu arabiyyun, ternyata ketika memanggil ini ada di sisi Rasul, di hadapan Rasul seorang badu, seorang Arabi. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadza, sesungguhnya orang ini, ikhtarata alayya sayfi, telah menghunuskan pedangku kepadaku. Ini pedang yang tadi digantungkan Rasul, diambil oleh badui tersebut, kemudian dihunuskan kepada Rasul. Wana na'im, ketika aku sedang tertidur. Fastayqadtu, aku pun terbangun. Wahwa biyadihi sultan, dalam keadaan pedang di tangannya, dalam pedang sudah terhunus. Qala, orang badi ini berkata, man yamna'uka minni, dia berkata kepada Rasulullah SAW, siapa yang bisa membelaku, membelamu dariku. Qultu, kata Rasulullah SAW, aku katakan Allah salasan, yang bisa membelaku adalah Allah, tiga kali. Inilah at-tawakkul, ia merasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan melindungi, membela. Walam yu'aqibuhu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum orang ini. Tidak menghukum orang badu ini yang telah menghunuskan pedangnya kepada Rasul. wajalasan duduk. Muttafaqun alaih. Dalil lain yang lebih jelas, kata beliau fi riwayatin, qala Jabirun, berkata Jabir, kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di dzatul riqa. Kami bersama Rasulullah SAW di peperangan Ghadu Riqa. Baidah atain ala sajaratin dhalilatin, ketika kami telah datang di satu pohon yang rindang, taruhna hal Rasulullah SAW, kami tinggalkan pohon tersebut, kami biarkan untuk tempat istirahatnya Rasul SAW. Faja'a rajulun minal musyrikin, datanglah seorang dari musyrikin, wa sayfu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'allakun bisyajarah, dalam keadaan pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang digantungkan di pohon tersebut. Fahtaratahu, dia mengambilnya dan menghunuskan pedangnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata, takhafuni, engkau takut kepadaku, kata badu tersebut kepada Rasul. Qala, kata Rasulullah sallam, la. Ini menunjukkan asyaja'ah, ya, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara samarah al-yaqin. Ya, kemarin kita dapatkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, samaratul yaqin diantara adalah tawakkul. Dan diantara samaratul yaqin adalah asyaja'ah, seorang berani. Ya, itu ketika memiliki keyakinan yang kuat. Yakin, iya, yang bisa menimbangkan mudarat, memberikan manfaat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin kepada takdir, yakin al-maut itu la yuqaddam wa la yuakhar, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yakin kalaupun semua orang mau menimbangkan mudarat kepada dia, tidak akan mungkin bisa menimbangkan mudarat kecuali dengan izin Allah yang telah tetapkan. Ketika seorang memiliki keyakinan yang kuat, ya, maka akan menumbuhkan asyaja'ah, keberanian. Kata Rasul, tidak, aku tidak takut. Qala, faman yamna'uka minni, kata orang tadi, siapa yang mau membelamu dariku? Qala, Allah. Allah. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, riwayat Abi Bakar Isma'il fi sahihi, qala, man yamna'uka minni, siapa yang bisa membelaku, membelamu dariku? Kata badu tadi. Qala, kata Rasulullah SAW, Allah. Qala, ketika mendengar jawaban ini, fasaqata as-saifu min yadihi, terjatuhlah pedang di tangan orang ini dari tangannya. Ketika terjatuh, fahada Rasulullah SAW as-saif, Rasulullah SAW mengambil pedang orang tersebut, yang tadi di tangan orang tersebut, yang jatuh. Faqala, kata Rasulullah SAW berbalik, man yamnauka minni, ya, sekarang siapa yang bisa membelamu dariku? Karena sekarang pedang itu sudah di tangan Rasulullah SAW. Maka orang baru ini berkata, kun khair ahidin, jadilah engkau seorang pemegang pedang yang terbaik. Dia minta jangan sampai dilukai, jangan sampai dibunuh, jangan sampai ya dihukum dengan pedang tersebut. Jadilah engkau pemegang pedang, pengambil pedang yang terbaik. Minta dimaafkan. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, engkau telah bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah? Qala, la, kata dia, tidak. Walakinni u'ahiduka Allah qatilak, tapi aku berjanji kepadamu, aku tidak akan memerangi engkau. Walakuna ma qaumin yuqatilunak, dan aku berjanji tidak akan bersama satu kaum yang memerangi engkau. Fahalla sabilah, maka Rasulullah pun membiarkan jalan orang ini untuk kembali. Fatas haba, orang ini datang kepada kaumnya. Faqala, ji'tukum, aku telah datang kepada kalian, min indi khairin nas, dari orang yang terbaik, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berikan maaf kepada beliau. Ini wa bihi rahimana rahimakumullah. Iya, at-tawakkul. Dalam keadaan bahaya di depan mata, dalam keadaan pedang sudah terhunus di hadapannya, Rasulullah SAW yatawakkal ala Allah dengan menyatakan bahwasanya membela kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkul ya samarah min samarat al-yaqin. Al-yaqin ihwani fillah rahiman rahimakumullah samarah min samaratil ilmi. Al-yaqin itu adalah buah dari ilmu yang hak. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menerangkan ya tentang bagaimana Syaitan penyerangannya kepada Bani Adam dengan dua senjata mereka, as-subuhat wa syahwat. Senjata syaitan as-subuhat, as-syahwat dilawan dengan sabar. Dan senjata syaitan as-subuhat dilawan dengan al-yaqin. Al-yaqin yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kata para ulama kita, ini diraih dengan al-ilmu sahih. Ilmu sahih ini yang akan mendatangkan al-yaqin. Dan al-yaqin membuahkan at-tawakkul. Al-yaqin membuahkan as-syaja'ah, keberanian seseorang di atas Allah. Yang kedua di antara faedah dari hadis yang menunjukkan kepada kita bagaimana karam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang yang berakhlak mulia. Beliau seorang ya yang pemaaf, pemurah. Dan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memberikan dampak yang baik. Orang ini kemudian datang ke kaum yang menyatakan, "Ji'tukum min indi khairin nas." Ya, aku telah datang kepada kalian dari orang yang terbaik. Ya, mengakui akan bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Ya, ada pun terkait dengan masalah ahkam yang lain, masalah ahkam mustahhar, ya, sebagian para ulama menyatakan ya, memang asalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membolehkan para sahabat Rasulullah SAW berpencar ketika sahur. Tetapi kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan, "Ya inna tafarruqakum fi hadhihi syi'ab minasy syaitan." Sesungguhnya berpencarnya kalian ya di lembah-lembah ini, di tempat ini termasuk dari syaitan, akhirnya tidaklah mereka safar kecuali berkumpul, tidak berpencar-pencar. Sehingga mereka, para ulama kita menyatakan, di antara adab safar hendaknya rombongan itu senantiasa berkumpul, tidak berpencar-pencar. Satu hadis lagi kita baca, kata beliau rahimahullah wa kata Nawawi rahimahullah, satu hadis yang sudah kita singgung tadi malam, an Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, ya tadi malam sudah kita sebutkan, tawakal yang sebenar-benarnya tawakal terwujud dengan pertama sidqul i'timad 'ala Allah, benar-benar jujur seorang menyandarkan hatinya kepada Allah dalam mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Yang kedua ada as-siqah billah, benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga dengan melakukan asbab, sebab ikhtiar. Ikhtiar. Dinukil Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid, ya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat ada orang-orang di masjid tidak keluar-keluar, tidak bekerja. Kata beliau, tidakkah kalian berusaha, ya, berikhtiar? Ya, kata mereka, kami natawakkal ala Allah, kami tawakal kepada Allah. Maka Umar bin Khattab pun menghardik mereka dengan menyatakan, lastum mutawakkilin walakinnakum mutawakilun. Ya, kalian bukanlah orang-orang yang tawakal, kalian adalah orang-orang yang sok pura-pura tawakal. Karena tawakal yang hakiki itu dengan ikhtiar, dengan melakukan sebab usaha. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal, ya terpenuhnya tadi tiga tadi, sidqul i'timad 'ala Allah, as-siqah billah, melakukan sebab ikhtiar, la razaqakum kama yarzuqut thayr. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taqdu himasan wa taruhu bidan. Burung diberi rezeki dengan ikhtiar, keluar di pagi hari dalam keadaan kosong, mencari makanan, kosong perutnya, keluar ikhtiar, wataruhu bitanan, dan pulang di sore hari dalam keadaan sudah kenyang, penuh perutnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya syarat tawakal yang sahih adalah dengan ikhtiar, melakukan sebab. Ada beberapa faedah disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama terkait dengan hadis ini kata Syaikhul Islam, yang bagi insan an ya'tamida Allah haqqal i'timad. Seyogianya seseorang benar-benar dia bertawakal, bersandar kepada Allah, menyandarkan hatinya dengan sebenar-benarnya. Yang kedua kata Syaikhul Islam rahimahullah, annahu ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidaklah ada yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang akan berikan rezekinya. Fatat tayyib, sampai pun burung yang di laut, di atas langit sana, ya, yang ada di atas, Allah berikan rezekinya. Dalam keadaan burung tidak punya akal. Ya, adapun manusia lebih-lebih lagi memiliki akal, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan yang kecil. Ya, tetap diberikan rezeki oleh Allah, semut-semut, serangga-serangga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini dalil kata beliau bahwasanya seorang bertawakal kepada Allah hendaknya dia mencari sebab, melakukan ikhtiar, dia berusaha. Kemudian yang terakhir di antara faedah hadis ini, ayat hadis ini kata Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, anna tuyur wa ghairaha min makhluqatillahi ta'rifullah. Bahwasanya burung-burung dan selain dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah, ya, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, "Tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi." Nah, Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.